Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini. Dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta, pria berlimpah berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.